بسم الله. قال وفقه الله تعالى المسألة الثالثة موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي وذلك من وجهين. الأول أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة ولا عكس فإن بعض البدع اللغوية كالمخترعات المادية غير داخلة تحت مسمى البدعة في الشرع. الثاني أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث كل بدعة ضلالة دون البدعة اللغوية ولذلك فإن البدعة الشرعية موصوفة بأنها ضلالة وأنها مردودة وهذا الاتصاف عام لا استثناء فيه بخلاف البدعة اللغوية فإنها غير مقصودة بحديث كل بدعة ضلالة فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضلالة والذم ولا الحكم عليها بالرد والبطلان. نعم بارك الله فيك. Ini masalah yang ketiga yaitu tentang muwazanah, perbandingan bainal makna lughawi lil bid'ah wal makna syar'i, antara makna bid'ah menurut bahasa dan makna bid'ah menurut syariat. Jadi di pembahasan sebelumnya kan sudah diterangkan ya, bid'ah menurut bahasa apa, bid'ah menurut syariat apa. Sekarang kita bandingkan dua makna itu. Di mana posisinya ya? Bid'ah menurut bahasa dibandingkan dengan bid'ah menurut syariat, ini posisinya di mana? Nah, cara membandingkannya kata penulis wafaqullah wadhalika min wajhain, dibandingkan dari dua sisi. Yang pertama adalah bahwa annal ma'na lughawiyya lil bid'ah a'ammu minal ma'na syar'i, makna bid'ah menurut bahasa lebih umum, lebih luas daripada makna bid'ah menurut syariat. Fa inna bainahuma 'umuman wa khususan mutlaqan, karena hubungan keduanya itu adalah hubungan umum dan khusus secara mutlak. Nah, ini namanya ilmu mantek kayak gini. Nah, umum wa khusus mutlak. Maksudnya apa? Cara gampangnya itu bayangkan ada dua lingkaran, yang satu besar, yang satu ke lingkaran kecil, ada lingkaran di dalam lingkaran besar. Nah, itulah namanya umum wa khusus mutlak. Kalau ini kurang jelas, bandingkan antara Manuan dengan Surabaya. Jelas? Manuan dengan Surabaya itu perbandingannya apa? Umum wa khusus mutlak. Maksudnya apa? Iz karena kullu bid'atin fi syar dakhilatun tahta musammal bid'ah fil lughah. Semua bid'ah dalam istilah syariat, dalam makna syariat masuk di bawah pengertian bid'ah menurut bahasa. Ya. Wala aks, dan tidak sebaliknya. Artinya bid'ah menurut bahasa tidak semuanya dianggap bid'ah menurut syariat. Tapi bid'ah menurut syariat itu masuk dalam apa? pengertian bid'ah menurut bahasa. Sama ya. Manu'an ini adalah Surabaya, gitu ya. Tapi Surabaya itu bukan cuma apa? Kayak gitu. Paham? Bid'ah dalam istilah syariat itulah juga bid'ah dalam istilah bahasa. Tapi tidak semua bid'ah dalam istilah bahasa dikatakan bid'ah menurut syariat. Gitu. Itu namanya umum wa khusus mutlak. Fa inna ba'dal bid'ahil lughawiyah, maka sesungguhnya sebagian bid'ah dalam pengertian bahasa, kal mukhtara'atil madiyah, contohnya seperti apa? Hal-hal yang baru dari benda-benda kayak tab, ya apa lagi? HP, ya mic, ya AC misalkan di zaman Nabi enggak ah? Tidak ada ya. Kemudian terjadi apa? Perubahan perkembangan teknologi. Muncullah benda-benda seperti ini ya. Yang di zaman Nabi tidak ada. Ini bid'ah bukan? Bid'ah menurut bahasa. Jelas. Apakah dia bid'ah menurut syariat? Tidak ya. Sebagian bid'ah menurut bahasa seperti alat-alat begini, ghairu dakhilatin tahta musammal bid'ah fi syar'. Ini semua enggak masuk di bawah pengertian bid'ah menurut syariat. Paham? Karena bid'ah menurut syariat itu ketentuannya ada tiga ya. Nah, bid'ah yang menurut bahasa itu hanya memenuhi satu ketentuan bid'ah menurut syariat, perkara baru yang tidak ada sebelumnya. Tapi ketentuan yang kedua, apakah ini dinisbatkan kepada agama? Kan tidak ya. Apakah orang ketika bikin Samsung itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, enggak, niatnya mau cari untung. Ya kan? Paham? Apakah orang ketika bikin AC gitu ya, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Paham? Dia niatnya mau bisnis ya, cari untung. Enggak ada niat menisbatkan itu kepada agama. Berarti enggak masuk ketentuan yang kedua. Begitu lagi ketentuan yang ketiga, tidak ada asal ya, yang syar'i untuknya. Dasar dalil yang syar'i untuknya. Nah, itu hanya perkara duniawi saja. Nah, kebetulan ada apa? Manfaat untuk memudahkan, yaitu penyebaran ajaran agama ya. Oh, ini bisa ngerekam ya. Dipakailah untuk merekam pelajaran. Kemudian disebarkan, di-share. Paham? Boleh enggak menggunakannya? Boleh. Hukum asal apa yang ada di dunia ini halal. Agama menghalalkan. Kamu kenapa jadi masalah buat kamu? Agama menghalalkan. Nah. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi ini. Dalam pandangan agama, hukum asal segala sesuatu di alam ini adalah halal. Nah, justru yang mengharamkan itu yang dituntut apa? Dalil apa? Dalil mengharamkan. Nah, ini alat saya pakai, sama saya apa? Seperti saya pakai motor, pakai apa buat suatu perjalanan, alat. Nah, dan Allah menjadikan semua yang di muka bumi ini apa? Untuk kita. Lam dalam ayat tadi apa? Lamul ibaha, yang artinya kebolehan, kehalalan. Itu pandangan syariat. Jadi, nah, wah, masjidnya biar enggak panas nih, pasang AC gini. Boleh enggak? Boleh saja, ada masalah apa dengan kamu itu? Keramik. Dipasang keramik, nih. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Itu pandangan syariatnya. Jelas. Jadi bukan bid'ah menurut syariat. Karena itu semua ya, walaupun dikatakan perkara baru yang di zaman Nabi SAW tidak ada, tapi sama sekali tidak dikaitkan dengan apa? Agama. Itu sekedar apa, untuk kemudahan dalam urusan hidup. Nah. Itu sudut pandang utama ya. Perbandingan antara bid'ah menurut bahasa dan bid'ah menurut syariat. Bahwasanya bid'ah menurut bahasa itu luas. Paham? Bid'ah menurut syariat itu khusus. Paham? Dan bid'ah menurut syariat masuk dalam pengertian bid'ah menurut bahasa. Tapi bid'ah menurut bahasa tidak semuanya masuk dalam bid'ah menurut syariat. Setiap bid'ah dalam pengertian syariat itulah juga bid'ah dalam pengertian bahasa. Tapi tidak semua bid'ah dalam pengertian bahasa dianggap bid'ah dalam pengertian syariat. Manu'an itu ya Surabaya, tapi tidak semua Surabaya itu manu'an. Surabaya itu bukan cuma manu'an saja. Sekarang sisi yang kedua dalam perbandingan antara bid'ah menurut bahasa dan bid'ah menurut syariat, yaitu annal bid'ah bi'itlaqi syar'i yal bid'atul waridah fi hadisi kullu bid'atin dhalalah dunal bid'atil lughawiyah. Bid'ah dengan penggunaan syariat ya, bi'itlaqnya bi'istimal ya, bi'istimal syar'i. Bid'ah berdasarkan penggunaan syariat, artinya ketika syariat berkata bid'ah gitu ya, maksudnya lah bid'ah yang disebut dalam hadis kullu bid'atin dhalalah, bukan bid'ah menurut bahasa. Sehingga bid'ah berdasarkan pemakaian syariat semuanya apa? Sesat. Paham? Semuanya sesat. Dalilnya itu hadis kullu bid'atin dhalalah. Jelas? Yang dimaksud dalam hadis kullu bid'atin dhalalah adalah bid'ah dalam pengertian syariat. Bukan bid'ah dalam pengertian bahasa. Walidzalik karena itu fa innal bid'ata syar'iyyah mausufatun bi annaha dhalalah. Maka bid'ah dalam pengertian syariat disifati sebagai apa? Dhalalah. Dia itu sesat. Wa annaha mardudah. Dan hukumnya apa? Tertolak. Tidak diterima sebagai amalan syariat. Wa hadzal ittisafu 'amun. 'Amun. La istitsna'a fihi. Sifat dolalah, sifat mardudah ini untuk bid'ah syar'iyah itu apa? Umum, tidak ada kecuali. Artinya semua bid'ah yang masuk dalam pengertian syariat hukumnya dolalah, mardu, tidak ada kecuali. Semua bid'ah yang menurut syariat hukumnya apa? Dolalah, sesat, mardudah, tertolak, tidak ada kecuali. Di khilafil bid'atil lughawiyah, beda dengan bid'ah menurut bahasa. Fa innaha ghairu maqsudatin bi hadisi kullu bid'atin dhalalah. Maka tidaklah bid'ah menurut bahasa itu yang dimaksud dalam hadis kullu bid'atin dhalalah. Paham? Fa innal bid'atal lughawiyah, karena sesungguhnya bid'ah menurut bahasa la yulazimuha wasful dhalalati wadzam. Tidak mesti disifati sesat, tidak mesti dicela. Walal hukmu 'alaiha birraddi wal mutlan. Juga tidak mesti apa? Dihukumi tertolak dan batil. Paham maksudnya? Kalau orang baru belajar ilmu nahwu awal-awal gini ya. Kullu bid'atin dhalalah. Dia belajar ilmu usul juga. Ha. Tapi ilmu usulnya baru sampai waraqat misalnya. Usul min ilmu usul ya. Baru khatam itu ya. Nahwunya jadinya. Kullu bid'atin dhalalah. Ini kan nakirah ini. Nah, fi siyaq isbat misalkan ya. Atau yang semisal itulah. Ya. Paham? Berarti maknanya umum. Semua bid'ah, sesat. Wah, bahaya dia. Ya. Nanti, tadi soalnya dia hanya apa? Melihatnya dari sisi ilmu nahwu dasar. Ya. Dan dari ilmu usul yang sifatnya dasar. Nakirah tadi bukan isbat ya. Nakirah dalam siyak nafi misalkan ya. Nah, kan konteksnya hadisnya itu apa? Larangan gitu ya. Nafi atau nahi. Ya, maka memberikan faedah umum. Jelas? Ada nakirah dalam konteks nafi atau nahi. Peniadaan atau larangan. Maka memberikan faedah umum. Kemudian dia bingung di situ. Berarti semua sesat. Ini sesat nih. Ini sesat semua sesat. Paham? Kalau dia orang yang nekat gitu dia, akhirnya dia sesatkan semua. Jelas. Wah, bikin kacau lah dia itu. Apalagi kalau mengatakan inilah dakwah kami. Dakwah sunnah, mengamalkan sunnah, dalilnya jelas, semua bid'ah sesat, mau bid'ah bahasa, mau bid'ah syariat, semua sesat. Bid'ah demokratis sesat. Jelas? Waduh, kalau begitu nanti dia dalam masalah besar, ya. Atau ketika dia kebawa kepada pemikiran itu. Wah, oh, tak mungkin dong. Berarti hadis ini ada kecuali, harus ada pengecualian. Dan akhirnya dia carikan apa? Pengecualiannya tanpa ada dalil. Ah, kebetulan ada ulama yang membagi bid'ah jadi lima, gitu ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi tergantung gini. Nah, ada bid'ah lagi yang membaginya di dua, hasanah sayyi'ah. Dia kayak apa? Kelimpungan. Cari sana sini untuk menghilangkan kerancuan dalam pikirannya ketika melihat hadis seperti ini. Padahal kalau dia belajar lagi ya, bahasanya lebih baik, belajar lagi ilmu usul lebih baik ya, bahwa lafaz umum itu beraneka ragam. Yes. Ada am makhsus. Ada am urida bihi khusus. Ada yang lain-lainnya. Jadi tidak satu pengertian, Pak. Cuma itu enggak ada di waraqat gitu ya. Itu enggak ada di al-usul min sunnah. Makanya naik dulu ke buku yang lainnya baru kamu tahu. Kalau ternyata lafaz yang am itu enggak hanya satu. Ada kadang ya lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Ada lafaznya umum tapi ini umum yang maksus. Nah, gimana itu? Makanya lah, ya, jangan apa? Terlampau tergesa-gesa. Kalau kamu rancu dalam pikiran karena kapasitas ilmu yang ya baru dasar gitu ya. Sebaiknya apa? Bertanya, cari jawabannya kepada yang lebih mengerti. Saya kok bingung ya, ya dengan hadis ini. Ya. Kalau menurut kaedah umumnya kan lafadz nakirah kalau dalam bentuk konteks nafi atau nahi itu kan kaedahnya umum. Ya. Berarti semua bid'ah itu sesat. Padahal bid'ah itu kan ada hal-hal yang sifatnya manfaat. Ya, seperti adanya alat-alat teknologi zaman sekarang, gini ya. Nah, apa ini semua sesat yang tidak ada di zaman Nabi Sallam? Terus bagaimana bolehkah kita memanfaatkannya, memakainya? Nah, nanti kan akan dikasih apa? Jawaban, maksudnya begini, maksudnya. Jangan dia apa? Pusing sendiri, nyimpulkan sendiri, cari solusi sendiri. Nah, ibaratnya kamu apa? Self-diagnose gitu. Mendiagnosis diri sendiri sendiri ya, enggak paham. Kalau kamu sakit misalkan ya, sakit di gigi ya. Masa kemudian kamu pikirkan sendiri, carikan solusi sendiri padahal kamu bukan apa? Bukan ahlinya. Yang bagus gimana? Datang ke dokter. Paham? Keluhkan apa yang kamu masalahkan, nanti dia akan apa? Carikan obat, obatnya berdasarkan apa yang dia ketahui. Lihat. Selesai enggak urusan? Selesai biinillah. Nah, ya kalau kamu urus sendiri, ya, coba gimana cara? Ya, wah, dengar-dengar katanya itu pakai bensin. Ya. Kapas. Tau-tau ketelan. Ya, gimana coba? Nah, ya mungkin bisa, tapi orang tertentu yang apa? Istilahnya expert gitu. Enggak sembarang orang mempraktekkan gitu. Nanti dia praktekkan sendiri terus ketelan. Terus gimana? Hmm, paham? Jadi harus apa? Bisa menempatkan diri ya. Kalau dia bukan ahlinya, jangan apa? Memaksakan diri. Idza usila al-amru ila ghairi ahli fantadris sa. Kalau suatu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Ini rusak, ya, rusak. Apapun kembalikan ke mana? Ke ahlinya. Nah, di sini ahlinya sudah kasih tahu ya bahwa lafaz dalam hadis itu memang maknanya umum ya. Tapi ini umum yang apa? Makhsus, paham? Atau urida bihil khusus. Ya. Umum yang dikhususkan. Paham? Atau diinginkan dengannya pengertiannya khusus, yaitu bid'ah menurut syariat. Dari sisi mana coba? Kamu berkata begitu. Gampang sekali ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk menerangkan urusan dunia atau urusan agama? Urusan agama. Beliau tidak diutus untuk apa? Ngurusi urusan dunia. Dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi ya. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama, saya adalah apa? Utusan Allah untuk menerangkan. Sehingga kalau Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu maksudnya bid'ah menurut apa? Menurut agama, menurut syariat. Gampang. Gampang. Tapi kalau kamu enggak dikasih obat ini, pusing tuh juga keliling kamu. Enggak bisa tidur. Bingung. Ima kamu terima mentah-mentah pemahamanmu yang seperti itu, akhirnya ngawur kemana-mana, atau kamu tolak. Cari-cari takwilnya yang kamu enggak tahu sebetulnya takwilnya apa ini. Jelas. Itu sebab apa? Kebodohan. Nanti. Coba kalau kamu tanya kepada ahli, pada alim, mereka akan terang. Nah, jawaban mereka seperti itu. Ingat, Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk menerangkan urusan apa? Agama, bukan untuk menerangkan urusan dunia. Dan beliau pernah besar dalam hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jelas. Sehingga bid'ah yang dimaksud dalam hadis ini adalah bid'ah menurut pandangan syariat. Ya. Segala ajaran baru, ya, yang tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, yang dinisbatkan kepada agama tanpa adanya dalil. Itu maksudnya. Setiap ajaran baru yang tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian dinisbatkan sebagai agama tanpa ada dalil yang menguatkannya, itulah bid'ah yang dikatakan apa dalam hadis ini, disifati dengan mualalah, sesat. Yang dalam hadis yang lain disebut apa? Raddun, tertolak, tidak diterima di sisi Allah. Yaitu bid'ah menurut pandangan syariat, bukan bid'ah menurut dunia atau apa? Menurut bahasa. Kalau bid'ah menurut bahasa, sesat atau tidak? Jawabnya tergantung ini ya. Model apa nih? Ya, jangan kamu bilang tidak, jangan kamu bilang iya gitu ya. Tergantung. Fitosil kayak apa dulu gitu ya. Apakah tertolak atau diterima? Tergantung kayak apa dulu. Kalau sesuatu yang halalan, thayyiban, boleh enggak? Boleh diterima. Tapi kalau itu haram, ya, dulu di zaman Nabi tidak ada, terus muncul, ya, tapi itu haram, ya, tertolak, sesat itu, tidak boleh. Jelas? Semua kembali kepada dalil. Gampang sekali ya. Nah, itu cara membandingkan antara bid'ah menurut bahasa dan bid'ah menurut syariat. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.